السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia kepada kita umat iman dan Islam. Semoga Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmat kepada kita dengan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala dengan hati kita, dengan lidah dan amal perbuatan kita. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini insya-Allah kita teruskan hadis-hadis atau membaca hadis-hadis di dalam Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi kita di dalam bab ketiga, bab sabar. Dan kita baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu an tentang kesabaran Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik radhiyallahu an, yang kematian anak lelakinya dan bagaimana beliau telah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini dan mengharapkan gantian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berlakulah apa yang telah berlaku hingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ummu Sulaim dengan anak yang soleh yang mana lahir daripada zuriatnya, anak-anak yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi kita teruskan pada hadis yang berikutnya, itu hadis 197 ataupun hadis 45 muka surat 197. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bisur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kekuatan itu tidak dibuktikan dengan kemenangan berkelahi, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Hadis muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan tentang satu perkara yang diketahui oleh orang ramai, iaitu sejenis kekuatan asy-syahid, di mana mereka menamakannya sebagai asy-syahid itu ataupun orang yang kuat itu adalah orang yang kuat berkelahi, kuat bergusti, as-sur'ah. Apabila dia bergusti, maka dia akan menang dalam perkelahiannya itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menafikan laisa syadidu bisur'ah, bukanlah kekuatan itu dengan kuat berkelahi. Tetapi orang yang kuat itu, kemudian Nabi SAW mengikbatkan makna lain daripada kekuatan, tetapi yang kuat ialah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, iaitu orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Jadi hadis ini dalil bahawa syariat datang bukan untuk menafikan makna-makna di dalam bahasa. Kita dapati bahawa asy-syadid ataupun orang yang kuat itu, yang hebat itu, yang perkasa itu, memang antaranya adalah kekuatan dan keperkasaan jismani ataupun anggota badan, kekuatan fizikal. Itu memang diketahui dalam bahasa. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW tidak menafikannya sama sekali, sebab Nabi SAW memberitahu kepada umat sesuatu yang mereka tahu, iaitu kekuatan itu adalah kekuatan, antaranya lah kekuatan badan, sehingga boleh mengalahkan orang lain dalam gusti, dalam perkelahian. Cuma Nabi SAW menafikan bahawa inilah satu-satunya kekuatan. Nabi menafikan bahawa inilah satu-satunya kekuatan. Sebab orang biasa faham bahawa inilah dia kekuatan. Tetapi Nabi SAW menunjukkan kepada mereka akan makna ataupun jenis kekuatan yang lain. Dan kekuatan ini lebih sempurna daripada makna ataupun jenis kekuatan yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Jadi ini adalah satu jenis kekuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh orang ramai. Dan kekuatan ini bukan kekuatan badan tentu sekali, tapi ia juga adalah satu kekuatan, iaitu kekuatan batin. Ia dapat menahan dirinya ketika sedang marah, di mana kebanyakan orang tidak dapat menahan marahnya, bahkan kemarahan itu yang akan mengawal dirinya sehingga mengajaknya ataupun menyuruhnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dia kelak akan menyesal nanti, hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya dikeluarkan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dia lakukan ataupun melakukan perkara lain, jual beli kerana dalam keadaan marah dia menjual beli dalam keadaannya ataupun dengan tidak menggunakan kebijaksanaan, tidak menggunakan rasional akalnya. Jadi itu antara perkara yang selalu ataupun yang biasa berlaku bagi orang-orang yang dimenangi ataupun dikalahkan oleh kemarahannya. Jadi itu kekuatan hakiki sebagaimana dalam hadis ini. Bahawa itulah kekuatan yang benar, sebab orang mungkin boleh kuat dalam berkelahi, boleh kuat dari sudut fizikalnya, boleh angkat barang yang berat, tetapi apabila dia marah maka kita dapati dia adalah selemah-lemah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia akan dikalahkan oleh orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Itu yang selalu kita lihat. Maka dia akan buat keputusan-keputusan yang mengikut emosinya, okay? Mengikut apa yang ditunjukkan oleh kemarahan. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa syariat tidak menafikan makna satu-satu kalimat, satu-satu perkataan daripada sudut bahasanya, tetapi syariat akan datang untuk menerangkan jika ada makna-makna lain ataupun jenis-jenis lain yang ada di dalam kalimat perkataan tersebut. Sebagaimana kita tahu antaranya zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya mensucikan, ataupun mungkin kita ambil makna lain bahawa satu benda yang tumbuh, yang menjadi banyak, zakat an-numu. Jadi syariat datang tidak menafikan makna-makna yang diketahui oleh ahli bahasa, tapi ia mengaitkannya dengan satu perkara lain yang lebih mulia, lebih sempurna daripada makna yang biasa. Iaitu ia juga adalah pensucian. Tapi pensucian apa? Pensucian harta benda, dan sekaligus mensucikan hati seseorang tersebut daripada sifat bakhil, sifat lokek, dan hartanya akan menjadi bersih daripada mungkin dicampuri dengan sumber-sumber yang tidak sebenarnya halal. Jadi ia satu bentuk pensucian. Kemudian ia adalah satu keberkatan, satu penumbuhan, sebab zakat itu akan mendapat keridaan daripada Allah SWT, dan Allah SWT pasti akan menggantikan zakatnya itu dengan yang dekat, iaitu di dunia dan juga di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mana qasa malun min sadaqah, tidak ada ataupun tidak akan kurang harta itu dengan sedekah. Begitu juga dengan lafaz-lafaz syariat yang lain seperti solat daripada sudut bahasa artinya apa? Berdoa. Jadi Islam tidak menafikannya, tapi Islam menunjukkan satu lagi jenis doa yang lebih mulia, yang lebih sempurna, iaitu solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita katakan tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam. Jadi dalam hal ini makna syadid, makna kuat, hebat, yang mungkin sampai ditakuti, digeroni oleh orang lain. Ya betul, orang yang hebat kalau bergaduh, jadi orang takut dengan dia, betul tak? Kalau tersilap sikit apa, habis dia akan apa ni, dia akan grip, dia akan apa, semua jatuhkan sampai apa, sampai tak boleh bangun. Jadi itu memang diketahui oleh orang Arab, tapi Nabi SAW kata laisa syadidu bisu'a, bukanlah kekuatan itu dengan kuat bergusti, tapi innamas syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi, tetapi seorang yang boleh mengawal kemarahannya apabila dia marah. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak dapat mengawal dirinya daripada kemarahan, maka telah kita kata ia akan membawa kepada keburukan. Jadi dia marah dengan isteri, apa jadi? Cerai. Cerai tak mahu satu dua, cerai seratus, cerai seribu kali. Nasib baik tak boleh, jadi cerai tiga. Talak tiga sekali habis. Kalau ada seribu, dia kasi seribu kali. Sebab apa? Dah marah. Jadi kalau apa ni, kemarin ada janji nak kasih apa barang apa sebagai hadiah semuanya, semua dia ambil balik. Minta balik kunci, kuita, minta balik tu, minta dia semua, dia minta balik. Kain baju semua, gelang mas apa semua dia, dia minta. Pasal dah, dah apa? Dah ni semua jual. Jual berapa je orang datang minta apa apa ni, minta bantuan, dia ambil semua hadiah dia bagi kepada apa tu, barisi semua dia kasih kepada orang tak sedekah. Pasal dah marah. Sebab tu menyesal. Itu kalau jual dapat apa ribu. Itu tak apa juga. Dari sudut harta, ini campak periuk, campak apa, pinggan dan mangkuk dan sebagainya. Daripada apa? Daripada tingkat bulas. Jatuh kena kepala orang, kat bawah masuk, masuk je. Kalau mati lagi macam mana? Dan macam-macam lagi. Marah, orang singgul sikit kat belakang, marah. Ni kereta betul lah. Dia pun keluarkan apa, baseball bat yang ada di dalam tu lah. Dia pun pecahkan orang punya kereta. Kalau tak pecahkan orang tu punya kepala, apa akan jadi? Itu semua mengakibatkan apa ni? Keburukan ia atau tidak. Bahkan ia antara sebab peperangan, bunuh-bunuhan, antara umat disebabkan kemarahan sahaja. Jadi kalau dah marah, dia akan mula penyakit-penyakit lain. Mula mengumpat, mula hasad dengki, mula macam-macam pembohongan antara satu sama lain dan sebagainya. Jadi masing-masing akan jatuhkan tersatu dengan lain setakat kerana marah. Marah ni kenapa? Kerana satu kalimat saja. Mungkin marah ni kerana dia jeling saja. Jangan jeling-jeling. Betul lah? Aku tengok-tengok. Jadi ini semua perkara-perkara apa ni? Perkara yang tidak patut. Ini bukan orang yang kuat. Ini adalah orang yang sebenarnya lemah sangat. Tak dapat mengawal apa ni, kemarahan ni. Baik. Jadi itu insyaAllah adalah antara yang kita sempat terangkan. Mungkin ada tambahan kita tambahkan. Kita baca hadis-hadis yang berikutnya. Yang sebenarnya apa ni, sedang membahaskan perkara yang sama, iaitu sifat sabar tahan kemarahan. Hadis yang ke-46 kata Imam Nawawi rahimahullah taala lagi, an Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجب فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ من الله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Dari Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada dua orang yang saling memaki. Salah seorang di antara mereka telah merah mukanya dan urat-urat lehernya membesar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat. Apabila kalimat itu dibaca, nescaya hilanglah apa yang dia dapati. Apa yang sedang terjadi, kita tukar dengan apa yang dia dapati. Apabila kalimat itu dibaca, nescaya hilanglah apa yang sedang dia dapati. Iaitu apabila dia membaca, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nescaya hilanglah apa yang dia dapati. Yang apa dia dapati? Marah. Baik, maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh supaya kalian berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, hadis daripada sahabat Nabi SAW ini, Sulaiman ibn Surat radhiyallahu an, bahawa beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku biasa duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebenarnya ni perkara yang berlaku sekali saja. Ya, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba dua orang lelaki sedang berkelahi. Yastabbani berkelahi dan sampai kepada apa? Berkelahian dengan mulut. Kita katakan apa ni? Berperang mulut. Jadi keluar daripada mereka kata-kata yang kesat, yastabbani, sebagaimana disebutkan dalam terjemahan itu, sampai memaki. Okay. Kemudian diterangkan oleh Sulaiman Ibn Surah radhiyallahu anhu, wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan salah seorang daripada mereka, bukan kedua-duanya sekali, satu daripada mereka telah merah wajahnya dan telah kembang urat lehernya, wantafahat audajuhu. Macam mana urat leher kembang? Kalau dah apa, dah merah. Mungkin mata dah terbeliak, tapi muka dah merah dah cukup lah menerangkan apa keadaan orang tersebut. Dan audaj adalah dua urat yang wajib kita putuskan apabila kita sembelih binatang. Tak kira sama ada untuk korban akikah ataupun untuk makan saja. Dan ini adalah dua urat yang kalau kita putuskan, banyak kebanyakan darah dalam badan haiwan tersebut akan keluar dari situ. Jadi dia akan apa? Dia akan cepat mati. Jadi kurang sakit. Jadi kalau kita cucuk dekat perut, memang banyak darah keluar juga. Tapi bukan main apa? Bukan main sakit. Kalau kita cucuk dekat tempat-tempat lain, mungkin tak mati. Jadi menyeksakan lebih banyak. Jadi antara hikmah dalam syariat Islam ini, mereka ataupun orang-orang yang menyembelih haiwan untuk ibadat atau sebagainya, diperintahkan untuk apa? Untuk memutuskan urat ini, audaju, dan juga halqum, yakni jalan pernafasan. Kemudian ulama khilaf, adakah empat-empat urat ini mesti nak diputuskan ataupun satu atau dua atau tiga dan sebagainya. Baik, walaupun mereka semua sepakat tentang apa ni, menyembelih itu adalah di tempat ini. Kemudian daripada yang dikhabarkan oleh sahabat ini, bahawa yang benar-benar marah hanyalah seorang daripada mereka. Baik. Jadi Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau beliau katakan, jadi lauqalaha, yang ini orang yang mana satu yang cakap? Orang yang sedang amat marah, jangan sampai merah pada mukanya dan kembang bengkak uratnya. Kalau dia katakan kalimat ini saja, maka akan hilanglah darinya apa yang dia dapati. Apa yang dia dapati? Iaitu kemarahan dan juga perubahan pada badannya, pada warna wajahnya dan sebagainya. Jadi itu definisi ghadab, definisi marah. Marah adalah perubahan pada pribadi seseorang itu. Baik. Dengan tanda-tanda yang boleh dilihat pada wajahnya dan apa ni dan sebagainya. Ini perubahan ini diketahui sebagai al-ghadab ataupun kemarahan. Dan kemarahan ini mempunyai sebab-sebab. Banyak sebab-sebab. Biasanya orang tak marah tak tentu pasal. Kalau orang marah tak tentu pasal, memang tak ada orang apa ni? Tak ada orang akan kesian. Orang yang marah tak tentu pasal patut dimarahi. Betul eh? Tapi biasanya ada sebab-sebab yang membuat orang itu marah. Cuma kadang-kadang seseorang itu marah dengan sebab yang betul-betul kuat, ataupun dia marah walaupun sebabnya hanya apa? Sebab yang kecil, sebab yang remeh. Jadi di dalam hal marah ini, manusia terbagi kepada beberapa golongan. Yang pertama adalah orang yang lambat nak marah dan lambat lambat nak marah dan cepat nak apa? Cepat reda. Lambat marah, cepat reda. Ini adalah orang yang paling baik sekali dalam hal marah. Mesti orang akan marah. Tak ada orang yang tak akan marah semua hidupnya. Tetapi orang ini lambat sangat nak marah. Susah nak marah. Kemudian kalau marah, cepat reda kemarahan. Kemudian ada orang yang dalam ekstrim yang hujung lagi. orang yang cepat marah dan lambat reda kemarahannya. Ini seburuk-buruk manusia dalam hal kemarahan. Sikit-sikit marah, bila dah marah lambat sampai berjam-jam. Masih ngomel-ngomel dan sebagainya. Ini teruk. Itu kalau mengomel, kalau diteruskan dia punya kemarahan itu dengan buat macam-macam, betul tak? Ambil minyak tanah atau petrol dan sebagainya, taruh dalam botol, campak kat mana-mana, kat masjid, kan? Gereja dan campak kat mana-mana, itu teruk lah. Marahnya berjam-jam, berbulan-bulan. Dan di antara kedua ni ada darajat-darajatnya. Ada orang yang mungkin lambat marah tapi cepat juga dia apa ni? Cepat juga dia lambat marah dan lambat reda, ataupun dia cepat marah tapi apa ni? Lambat redanya. Yang tengah-tengah tu ada darajat. Jadi kita apa ni, dituntut untuk apa ni? Untuk menjadi golongan yang afdal, iaitu lambat marah. Bukan tak marah langsung. Kemudian kalau kita marah, cepat kita reda. Nah. Kemudian kata ulama, kemarahan ini daripada sudut lainnya, dia selain daripada sebab-sebab apa ni yang ada makna tadi, ia juga digalakkan oleh syaitan. Sebagaimana di dalam hadis ini. Jadi syaitan akan datang dan apabila sebab itu ada, dia akan apa? Dia akan tiupkan kemarahan di dalam di dalam hati orang yang apa ni, orang tersebut, hingga dia apa ni, dia cepat marah dan terus marah sehingga kemarahan itu mengelabui akal fikirannya, dan terus tiup-tiup kemarahan tersebut sehingga dia lakukan perkara yang dilarang oleh syariat, yang dimurkai oleh Allah. Oleh kerana itu, Nabi SAW dalam hadis ini, bila lihat aja orang yang sedang amat marah itu sehingga merah pada mukanya dan maki hamun dan sebagainya, maka Nabi SAW, kalau dia baca satu kalimat ini, maka akan hilanglah kemarahan. Apa yang dia dapati, ma yajidu, apa yang dia dapati, bukan apa yang terjadi. Sebab apa? Yang dia dapati itu dia dapat. Jadi bukan pada dirinya, tetapi apa ni, ada benda yang letakkan dalam dirinya. Seolah-olah nak isyaratkan bahawa ini datang daripada syaitan. Sebab kalimat itu, kata Nabi SAW, lau qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mudah kalimat. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Direjam maknanya yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikutuk. Okay, jadi ini adalah satu kalimat. Walaupun kita dapati ada banyak kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan. Jadi ini menunjukkan dalam bahasa Arab, kalimat itu tak semestinya apa ni? Satu perkataan. Kalimat boleh mana satu perkataan, dan boleh mana apa? Satu sentence, satu ayat. Boleh mana satu? Bahkan boleh 2-3 ayat pun boleh dinamakan satu kalimat. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sehinggalah apabila datang maut kepada salah seorang daripada mereka, dia akan berkata, rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke mana? Ke dunia. Bila dah datang maut, dia kata, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan, supaya aku dapat beramal salih. Ini kata-kata daripada Allah SWT menerangkan apa yang akan dikatakan oleh orang kafir yang celaka. Bila dah mati, baru dia nak misal. Baru dia nak dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ini hak. Jadi penyesalan ini adalah penyesalan yang tidak apa? Tidak ada, tak ada untungnya. Tidak ada faedahnya lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat beramal soleh di dunia yang telah aku tinggalkan. Ini menunjukkan bahawa amal soleh lah yang akan menyelamatkan seseorang itu. Ia adalah sebab yang Allah SWT akan selamatkan seorang itu daripada azab api neraka. Nah, kata Allah SWT, kalla, bahkan tidak. Innaha kalimatun, ia sesungguhnya adalah satu kalimat yang dia katakan. Padahal yang dikatakan tadi banyak kan. Rabbi ruji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Banyak kalimat juga situ. Ha, tapi itu semua dinamakan sebagai satu kalimat. Sebagaimana dalam hadis ini. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di antaranya ada satu barzakh, yakni alam kubur sampai ke hari kiamat, sampailah mereka dibangkitkan. Mereka tak akan dapat kembali dalam tempoh itu. Nah. Jadi kalau dikatakan kalimat ini, yakni doa ini yang mengandung di dalam yang terkandung padanya apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, termasuk menahan kemarahan ini, termasuk melindung dirinya daripada syaitan yang direjam. Kerana syaitan sebab dia marah dengan kemarahan yang luar biasa ini, maka akan hilanglah daripadanya apa yang beliau dapati. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu sekali beliau tak katakan ini kepada orang yang sedang marah. Sebab orang yang marah tu dia tak dengar lagi. Nabi SAW katakan ini didengari oleh sebahagian sahabat yang tidak bergaduh. Jadi bila mereka dengar akan ajaran Rasulullah SAW ini, apa mereka lakukan? Mereka tulis, mereka hafal, simpan, dah sudah? Tidak. Cepat-cepat mereka sampaikan kepada orang yang sedang marah itu. Sebab mereka faham tujuan Rasulullah SAW ajarkan ini kepada mereka supaya mereka sampaikan kepada orang yang marah itu. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak secara langsung, secara direct mengingkar kemungkaran tersebut. Sedangkan asalnya kita amar makruf nahi mungkar secara direct. Kita sendiri yang buat, kita sendiri yang cakap dengan lidah kita, dengan tangan kita. Tetapi di sini kadang-kala kita boleh, apa, kalau kita tahu bahawa orang lain buat lebih bagus, maka kita boleh lepaskan dia kepada apa ni? Kepada orang lain. Ini juga telah kita bahaskan dalam hadis Subulus Salam, kalau kita ingat lagi. Seorang Badawi masuk masjid, lepas solat dia apa? Dia buang air kecil di dalam masjid. Nabi SAW ada kat situ. Tapi yang bising, oi, oi, oi, siapa? Sahabat-sahabat lain. Kalau orang teruskan tu, kalau orang Badui tu pun lari kat situ, habis mencicir semuanya. Maka Nabi SAW kata pada sahabat, da'u wa la tuzrimu. Biarkan dia, janganlah kamu putuskan apa ni, qada hajat. Jadi dalam hadis ini telah kita katakan Nabi SAW tidak mengingkar kemungkaran tersebut. Sebahagian sahabat yang melakukannya. Jadi perkara boleh, sebab amar ma'ruf nahi mungkar asalnya adalah fardu kifayah. Kecuali dalam hal yang tidak ada orang lain yang melihatnya, maka ia jadi fardu ain kepada orang tersebut. Nah. Jadi di dalam hal ini sama juga para sahabat pun menyampaikan kepada lelaki tadi yang sedang marah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nampak mereka sampaikan sedang Nabi SAW ada kat situ. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Menunjukkan bahawa orang yang marah ni orang Islam ke bukan? Orang Islam, dia kenal siapa tu Nabi. Dan satu juga kalimat Nabi, juga kalimat bahasa Arab. Orang Arab tahu apa makna Nabi. Apa makna Nabi? Al-Mutanabbi, orang yang memberi khabar. Jadi Islam datang tak menafikan makna Nabi dalam bahasa Arab. Cuma dia khususkan dengan satu apa? Satu makna yang lain, yang lebih sempurna daripada syarikat menyampaikan khabar. Apa pada Nabi dalam syariat? Oh, yang dapat wahyu daripada Allah SWT dan menyampaikan khabar-khabar daripada Allah Azza wa Jalla. Membawa kebaikan untuk manusia dan sebagainya. Begitu juga Rasul. Orang Arab tahu bahawa Rasul itu messenger, orang yang utusan daripada orang lain. Dan Rasul daripada syariat adalah Rasul Allah SWT yang menyampaikan syariat daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita ulangkan perkara ini? Sebab apa? Nanti bila kita buka masalah akidah, masalah tafsir, nanti kita nak tafsirkan kalimat itu, kalimat ini, ketahuilah kita ada kaedah ini. Syariat dia tak datang dan dia terus nafikan makna-makna ni. Tapi dia apa ni? Dia tahu makna tu apa. Tetapi dia apa ni? Dia mungkin tafsirkan ni kepada yang lebih umum ataupun lebih khusus ataupun jenis yang lain dan seumpama. Dia takkan nafikan terus. Sebab kita tak mau masuk dalam apa ni, kesalahan sebahagian golongan, iaitu mereka terus menafikan makna tersebut. dan mentakwilkannya kepada makna makna lain. Yang lebih buruk lagi terus tak masuk dalam dalam bahasa, tak masuk dalam syariat dan tak masuk akal. Lebih teruk lagi. Al-Baqarah kan, innallaha ya'murukum an tatba'u baqarah. Ialah apabila Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk sembelih lembu betina. Oh, lembu betina tafsirannya apa? Bukan haiwan yang empat kaki yang makan rumput dan sebagainya, dagingnya sedap juga, bukan. Tapi maknanya apa? Oh, Aisyah betina, perempuan. Jadi Allah suruh sembelih apa? Sembelih Aisyah. Jauhnya dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan siapa ni? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang apa yang orang tanya, warna dia apa, umur dia macam mana, betul tak? Ada belang, tak ada belang dan sebagainya. Ini sifat binatang. Jadi kita lihat bagaimana mereka menyeleweng dan apa apa ni dalam mentafsirkan firman firman Allah SWT. Bahkan sampai kepada hadis-hadis pun juga. Baik. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Di syariah dia tidak menafikan sesuatu perkara yang ada dalam bahasa. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Nabi SAW telah menyuruh kamu ataupun engkau supaya berlindung kepada Allah. Ta'awwadz maksudnya berkata a'udzu bi kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi itu fahaman para sahabat. Nabi SAW kata, aku tahu kalimat kalau dikatakan. Ada tak kat situ Nabi perintahkan dia untuk katakan? Tidak kan? Tapi sahabat faham apa ni? Nabi perintahkan engkau supaya apa ni? Supaya berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Boleh ke tak boleh? Ataupun tepat atau tak tepat fahaman para sahabat ini? Jawabnya? Jawabnya tepat. Nabi SAW tak cakap, tak ajarkan kalimat ni kepada sahabat depan beliau, kecuali untuk diperintahkan kepada orang tersebut untuk bacakan. Baik, dia menunjukkan marah dengan keadaan tersebut, tidak dipuji dalam syariat. Bahkan apa? Tercela dalam syariat. Dan meredakan marah dituntut dalam syariat. Siapa kata boleh marah tak habis-habis? Salah. Itu bukan dalam syarak. Syarak tak suka. Bahkan apa ni, melarang daripada seorang itu marah dalam keadaan marah yang tidak dapat mengawali dirinya sendiri. Sebab marah itu sesuatu perkara yang ada dalam naluri manusia. Sesuatu yang kalau dalam keadaan manusia itu dia akan marah. Memang ada. Tetapi syariat mengajar apa ni seseorang itu agar mengawal dirinya apabila dia marah. Rasulullah SAW pun marah. Kalau kita dah ingat dalam hadis-hadis sebelum ini, misalnya dia katakan kepada dia apa ni, bahagian atau pembahagian harta rampasan perang ini tidak diharapkan wajah Allah padanya, tidak adil. Dan Nabi SAW marah, tapi Nabi SAW tak dikalahkan oleh marah. Apa yang dikatakan yang keluar daripada mulutnya tetap adalah al-haq, tetaplah kebenaran. Jadi faman ya'dil illam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang akan berlaku adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Tak boleh berlaku adil. Satu perkataan yang benar. Jadi marah juga. Tapi apa ni? Kita kawal kan kemarahan kita. Itu maksudnya. Jadi ini salah satu daripada taujih ataupun petunjuk Nabawi bagaimana mengawal kemarahan. Di dalam hadis Nabi SAW terdapat petunjuk-petunjuk lain. Iaitu antaranya adalah hendaklah seorang itu kalau dia dapati dia dalam keadaan marah, dia pergi ambil wuduk, berwudu. Sebab kemarahan itu daripada syaitan, panas daripada apa ni, api, maka diredakan, disejukkan dengan air wuduk. Dan kalau dia sedang duduk, sedang berdiri, maka hendaklah dia ubah keadaan dia jadi pada duduk, daripada diri kepada duduk. Kalau duduk kepada baring, ataupun dia keluar daripada tempat tersebut, tempat yang dia sedang marah tersebut, yang penting dia ubah keadaannya. Baik. Dan juga bagaimana dalam hadis ini, dia berlindung kepada Allah SWT daripada syaitan yang direjam. Jadi ini antara perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengawal kemarahan. Dan ini semua termasuk dalam bab apa? Bab sabar. Jadi dia tidak kena pukul, dia tidak kena gegaji dengan apa ni, di kepalanya ataupun sebagainya, diseksa. Ini baru marah saja. Dia tetap dia kena apa ni? Dia kena bersabar. Ini satu jenis kesabaran Allah. Kita teruskan kepada hadis-hadis yang berikutnya. Hadis 47. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu bainal huril 'aini ma syaa. Rawah Abu Dawud wa Tirmidhi waqala hadithun hasan. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menahan marah pada sebenarnya dia boleh melampiaskannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk, kemudian disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Jadi hadis ini menerangkan kelebihan menahan kemarahan. Kazama ghaizan. Jadi asal kazam maknanya kita tahan, kita hentikan. Itu asal maknanya. Kalau kita kazama kalaman maknanya kita membisu. Maknanya kita membisu, kita menahan daripada berkata-kata. Kalau kita kazama ghaizun, ghaiz maknanya kemarahan. Kita menahan kemarahan, kita tak lepaskannya. Dan dalam keadaan yang disyaratkan dalam hadis ini, wahuwa qadirun ala an yunfirahu, sedang dia dalam keadaan boleh, berkuasa, mampu untuk melampiaskannya. Untuk apa? Mengeluarkan kemarahannya. Boleh saja, senang-senang saja dia. Dia keluarkan kata-kata yang ada dalam, yang membuku dalam hatinya. Ataupun melakukan perbuatan yang apa ni, yang dia ingin lakukan. Tapi dia tak mau lakukan itu semua. Dia tahan kemarahan. Ini ada satu keadaan, dan bukan semua orang yang marah dia dalam keadaan ini. Keadaan apa? Dia boleh keluarkan kemarahan. Sebab kalau orang yang buat dia marah tu orang yang lebih mulia daripada dia, orang yang disegani, orang yang ada authority, raja, polis dan sebagainya, nak marah macam mana? Orang lebih kuat marah tapi tahan. Tahan macam ini tak masuk dalam hadis. Tahan juga kan? Kalau sama kaisan yang ini tak masuk. Yang apa dimarah dengan apa? Dengan bos. Macam nak marah dengan bos? Marah hari ini habislah satu sepanjang hayat dia akan apa ni? Dia akan merana. Jadi dia tahan. Bagus satu. Baguslah tapi tak masuk dalam fadilah yang ada dalam hadis ini. Jadi seorang yang boleh keluarkan kemarahannya, dia ada kuasa atas orang tersebut. Jika orang itulah sebab kemarahannya, itulah anak dia ke, isteri ke, ataupun orang bawahannya ke. Jadi dia raja, dia nak marah, tak ada orang boleh halang dia marah. Betul tak? Dia nak hukum boleh saja, tapi dia tak mau buat. Kenapa? Tentu ada kenapa dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan itu sebab ini adalah satu ibadat. Menahan kemarahan dituntut dalam syariat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang masyhur. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala awsini. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wasiatkanlah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taghdab, jangan marah. Jangan datang. Jangan marah, larangan. Jadi kalau kita hentikan ataupun tidak marah, Makanya satu ibadat, satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti memenuhi syarat, iaitu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tahan marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk tunjuk cool. Itu tak guna. Bukan kerana sebab-sebab dunia, eh? Pasal apa? Dan nama ahli politik takkan marah-marah, senyum aja lah. Ataupun kerana apa ni? Kerana wanita nak kahwin jadi itu bakal betul, senyum aja, marah pun senyum. Ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi oleh kerana dia ibadat mesti dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang akan dibalas oleh Allah SWT atas ibadat yang mulia ini? Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah. Da'ahu Allahu, Allah akan memanggilnya. Allah akan memanggil. Zahirnya langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirlah. Tapi mungkin Allah perintahkan malaikat untuk apa ni, panggil ni. Ini semua kemungkinan. Ini sebagaimana yang biasa kita dapati peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Yang penting Allah akan panggil dia. Ala ru'usil khala'iq. Kalau terjemah satu-satu maknanya atas kepala-kepala makhluk-makhluk. Sebab apa? Pada hari kiamat kelak, apa makna kiamat? Qiyam maknanya diri. Sebab orang-orang yang dah mati ini akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Jadi mereka akan bangun berdiri. Mereka akan apa? Bangun berdiri daripada kubur-kubur mereka. Kemudian apa mereka buat? Dah bangun? Tangan gitu, jadi macam tu. Tak ada. Dia dah tak ada cintang tu lagi ni. Semua akan bangun. Takut. Kena kejut daripada kubur mereka. Dalam surah Yasin kata apa? Betul pula eh. Qadina, saya kena baca daripada awal ayat ni. Tak penting maknanya, siapa yang kejutkan kami daripada Marqadina, daripada tidur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman dan telah benarlah para mursalun. Jadi mereka tahu bahawa ini panggilan yang dulu dijanjikan oleh para rasul. Jadi mereka akan bangun berdiri dan mereka akan berkumpul di satu tempat dinamakan padang mahsyar, dan tidak ada alamah, tidak ada tanda apa pun. Satu padang yang padang jarak terkumpul, tak ada apa tanda pun, tak ada bukit, tak ada apa ni, tak ada pohon, tak ada apa semuanya. Dan semua akan berdiri di belakang nabi-nabi mereka, imam-imam mereka. Itu dinamakan apa ni, hari kiamat. Jadi semua berdiri. Jadi Allah akan panggil pada hari kiamat orang ini, orang yang tahan sabarnya di dunia kerana Allah SWT. Jadi dipanggil, zahirnya panggil dengan apa? Dengan nama orang ni. Wahai fulan bin fulan. Dia kenal, tu dia. Jadi satu kemuliaan bagi orang tersebut. Panggilnya ada dua macam, panggil baik dengan panggil apa ni? Panggil tak baik. Tapi ni panggil kemuliaan, tentu panggilannya sedap sikit. Jadi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yukhayyirahu minal huril 'ain. Dah dipanggil, apa yang dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Diberikan pilihan. Kat depan tu mana bidadari ni banyak ni? Pilih mana yang kau hendaki. Yukhayyirahu minal huril 'ain masyaa. Pilih. Siap mana yang dia kehendaki. Sebab apa? Dia telah menahan kemarahannya di dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-hurul 'ain memang satu ganjaran yang Allah SWT berikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, muttaqin di syurga kelak. Dan sifat-sifatnya telah dijelaskan dengan detailnya di dalam Al-Quran, surah Rahman, Waqi'ah dan lain-lain lagi. Baik. Antaranya mereka amat cantik sekali. Tidak ada yang wanita di dunia ini yang apa ni, yang secantik mereka. Kemudian mereka ni tidak ada kekotoran yang terdapat pada wanita-wanita di dunia. Jadi tidak ada haid lagi dan sebagainya. Jadi yang penting nikmat yang amat sempurna yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Dan kalau kita lihat hadis ini, seorang beriman tidak hanya mendapat satu hurun ain, satu bidadari saja sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang, ataupun kalau dia ada satu isteri dia dapat satu bidadari, kalau ada dua dapat dua, tiga empat tak ada. Jadi sebenarnya dia akan mendapatkan hurun ain sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik, dan ini antara sebab untuk mendapatkan al-hurul ain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan ia tidak syak lagi adalah satu memberi galakan untuk seseorang itu menahan kemarahannya bila dia mampu melampiaskan kemarahannya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Orang itu berkali-kali meminta nasihat kepada Nabi, tetapi beliau tetap menjawabnya, jangan marah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Jadi hadis ini memang antara hadis yang asal di dalam bab menahan kemarahan. Jadi datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat, mereka ada hajat, mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah nak pergi jumpa sahabat sana sahabat sini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada. Kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, mungkin mereka akan tanyakan orang-orang alim di kalangan para sahabat. Jadi orang ini minta kepada Rasulullah SAW dengan kata beliau, ausini, ausini adalah satu perintah ataupun permintaan. Maknanya, wasiatkanlah aku. Ausa yusi. Dan wasiat maknanya adalah satu nasihat. Tetapi dia adalah satu nasihat yang berbentuk khusus. Tidak seperti nasihat biasa. Di mana wasiat itu lebih penting daripada setakat nasihat. Selalunya wasiat itu adalah sesuatu yang amat-amat berguna untuk apa? Untuk orang yang diberikan nasihat tersebut. Sebab itu dinamakan apa? Dinamakan wasiat. Dan sebab itu juga seseorang yang hampir meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia keluarkan apa tu atau tuliskan satu wasiat. Sebab ini antaranya adalah nasihat-nasihat yang beliau ingin sampaikan tentang hartanya, sebahagian ini untuk kepada siapa, ini kepada siapa, ataupun hak-haknya, hutangnya dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberi wasiat kepada manusia. Dan wasiat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya adalah ittaqullah. Ini ittaqullah. Ini juga wasiat kepada Bani Israel sebelum kita. Ia juga wasiat kepada umat Islam. Cuma masalahnya wasiat ini adalah wasiat yang paling banyak kita dengar. Semua orang kata wasiat yang lagulah, takullah, takullah kepada Allah. Sebagaimana kata sebagian sahabat, ini adalah wasiat yang paling banyak kita dengar, tapi paling sikit orang yang apa? Yang memenuhinya. Ataupun yang menjaganya, yang mengamalkan. Ramai yang dinasihatkan bertakwalah kepada Allah, tapi berapa ramai yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ausini, wasiatkanlah aku wahai Rasulullah. Jadi ini bukan wasiat maknanya Nabi sallallahu nak wafat atau sebagainya, tidak. Berikan satu nasihat yang kau rasa paling penting untuk aku, paling bagus, paling berguna untuk aku. Jadi ini dalil boleh kita minta wasiat daripada orang alim, orang yang boleh memberikan kita nasihat yang berguna. Kemudian ia juga dalil bahawa disyariatkan bahawa seorang alim bila diminta untuk berikan nasihat, wasiat, maka hendaklah dia berikan. Jangan okey. Dan hendak dia lakukan itu kerana Allah SWT. Sebab memberi wasiat adalah satu ibadat. Dan setiap ibadat seperti biasa perlu kepada ikhlas kepada Allah SWT. Jadi Nabi SAW pun mewasiatkan lelaki ini. Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan kau marah. Jangan marah. Itu wasiat dia. Bukan wasiat bertakwa kepada Allah dan itu dan sebagainya. Jadi orang itu raddada miraran. Orang itu minta lagi. Maka beliau jawab dengan wasiat yang sama tadi, jangan marah. Dalam hadis riwayat dia ulang sampai 3 kali. Itu saja wasiat. Jadi ini menunjukkan bahawa yang pertama, marah itu dituntut untuk menahan kemarahan pertama. Kedua, menahan marah itu boleh dilakukan oleh semua. Sebab kalau tidak boleh kita tahan marah, mustahil tahan marah sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang, lalu takkan perintahkan kita tahan marah kita. InsyaAllah kita akan sambung bahasa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pembahasan hadis Rasulullah SAW dalam bab sabar. Yang sedang kita bahaskan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki telah meminta wasiat daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah bersabda, la taghdab, jangan kau marah. Dan dia telah mengulanginya, dan Nabi SAW bersabda, la taghdab, yakni jangan marah. Dan telah kita katakan bahawa kata-kata la taghdab, jangan marah, menunjukkan ialah satu larangan. Maka marah itu walaupun ada sebab-sebabnya dan akan berlaku daripada manusia, maka Nabi SAW larang kita daripada marah. Dan telah kita katakan maksud larangan ini, yaitu marah yang macam mana, iaitu marah yang bukan pada tempatnya, iaitu sehingga keluar daripada yang digariskan oleh syariat. Ini kemarahan dan keluar daripada garis-garis yang ditunjukkan oleh syariat, itu melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Ini sehingga mengeluarkan kata-kata yang kesat dan sebagainya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang haram. Dan ia juga menunjukkan bahawa mengawal kemarahan itu boleh dilakukan oleh setiap orang. Bukan sebagaimana disangka oleh kebanyakan orang bahawa aku kalau dah marah tak boleh kawal. Kenapa buat apa yang kau buat? Kenapa katakan apa yang kau katakan? Oh, itu pasal dah marah. Kenapa tak kawal marah? Tak boleh kawal marah. Dah tak boleh kawal marah. Jadi ini satu kebohongan terhadap sabda Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bila perintahkan lelaki ini jangan marah, perintah ini juga adalah untuk umatnya. Dan satu perintah daripada Rasulullah SAW untuk umatnya menunjukkan bahawa umatnya mampu mengerjakan kandungan perintah tersebut. Sebab syariat ini tidak akan membebankan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini menunjukkan bahawa ia boleh dilakukan. Nah, jadi wasiat ini adalah wasiat yang agung yang datang daripada Rasulullah SAW. Kerana kebanyakan hal ataupun pertengkaran yang berlaku di antara manusia berlaku disebabkan apa? Disebabkan marah. Banyak perkara yang dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan keburukan, kemusnahan disebabkan kemarahan. Di sekolah baik. Jadi kalau anak-anak yang tak boleh kawal marah, dia pukul kawan. Itulah, dia buat itu dan ini. Kalau dia tak boleh kawal kemarahan terhadap gurunya, dia akan buat sesuatu pada guru. Dan guru kalau tak dapat kawal marah, dia akan apa ni? Dia akan apa ni? Kita katakan akan memburukkan keadaan anak-anak muridnya. Di pembelajaran itu tidak akan berlaku dan sebagainya. Sehingga kan ada kursus-kursus untuk apa ni? Untuk mengawal kemarahan yang dipanggil sebagai apa? Anger management. Perlu belajar. Jadi menunjukkan bahawa kalau kemarahan itu tidak dapat dikawal, dan telah kita katakan mengawal kemarahan itu bukan kelemahan tetapi sebaliknya adalah satu kekuatan, maka kebanyakan urusan dunia kita tidak dapat kita selesaikan, tidak dapat kita sempurnakan sebab sikit-sikit marah, jadi tak dapat buat. Betul lah. Kalau orang tu mekanik, dia skru-skru-skru tak boleh buka, tak buka marah, dia campak spanner tersebut, rosak pula. Ya tidak. Kalau marah sangat dia nak ketat-ketat-ketat kan sampai apa ni? Sampai habis dia punya track dan sebagainya. Jadi ini semuanya akan merosakkan kerja. Begitu juga di mana-mana. Fotokopi asyik apa tersangkut dan sebagainya, akhirnya dihempaskan fotokopi mesin tersebut. Jadi kita boleh fikirkan akan kesan kemarahan yang tercela ini di dalam kehidupan manusia. Oleh itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada orang ini secara khusus dan kepada umat secara umum agar jangan marah. Namun di situ kita akan sebutkan di sini perkara-perkara tentang marah. Jadi kita dah katakan tadi marah itu sifat yang Allah ciptakan manusia padanya, iaitu mereka akan marah dengan sebab-sebabnya. Jadi ia bukan satu sifat yang keluar daripada tabii manusia. Ia jadi seperti makan, minum, sedih, suka dan sebagainya. Jadi ini semua adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Nah, Islam datang dan mengajarkan manusia, membimbing manusia bagaimana atau mengawal kemarahannya. Jadi pertama adalah marah itu satu apa ni? Hendaklah kita apabila marah, hendaklah kita marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana apabila kita suka, hendaklah kita suka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kerana kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita marah pun hendaklah kita marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita marah? Sebab ini kemungkaran. Ini kata-kata kemungkaran. Saya marah. Ini adalah perbuatan yang mungkar. Maka saya marah. Jadi bukan dia marah kerana nak menangkan dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak pernah marah untuk dirinya sendiri sekalipun. La yaghdab wa la yantasir li nafsihi qat. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kemarahannya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya macam gini. Kalau kita mampu untuk menghukum orang yang telah buat salah pada kita, yang telah membuat kita marah, dan daripada sudut syarak, syarak pun mengizinkan kita untuk apa? Untuk menghukum orang yang telah buat salah dengan kita. Jadi kalau kita adalah jenis yang tak boleh kawal kemarahan, tentu kita akan hukum, dan kita tidak akan apa? Reda sampailah kita balas balik orang tersebut yang membuatkan kita marah. Dan ini bukan sifat ahli kemuliaan. Ini bukan sifat orang yang mempunyai kemuliaan. Bahkan adalah sifat orang apa ni? Orang yang rendah akhlaknya. Orang yang tinggi akhlaknya apabila dia marah, apabila dia minta untuk apa ni? Memaafkan, maka dia akan memaafkan bila dia mampu, bila dia berkuasa. Satu perkara yang saya ingat di sini adalah Rasulullah SAW. Kita tahu bahawa beliau telah diuji dengan macam-macam ujian. Jadi dalam peribadinya, dalam kata-katanya, beliau dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai mengarang dongeng-dongengan yang dinamakan Al-Quran, dan dituduh sebagai pemecah belah umat dan sebagainya. Ya? Dan Nabi SAW juga telah diuji daripada sudut fizikalnya. Beliau ketika solat sedang sujud di hadapan Kaabah, ada orang Quraisy yang mencampakkan darah perut unta di kepalanya. Ya. Jadi ini semua perkara-perkara yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Orang hampir mencekiknya nak bunuh dia. Kalau tak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menolong Nabi SAW. Jadi perkara seperti ini banyak berlaku. Tetapi apabila Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ nasib orang-orang Quraisy Mekah di tangan Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dibalas orang-orang yang menyebabkan dia marah dahulu ataupun dimaafkan. Dan Nabi SAW telah memaafkan. Jadi kalau Nabi SAW katakan kepada mereka, idhabu antumu tulata, pergilah kalian kerana sesungguhnya kamu semua adalah bebas. Jadi Nabi SAW tidak membalas. Walaupun Nabi SAW tidak mensyaratkan kalau kamu nak bebas, hendaklah kamu Islam dulu. Tak ada. Nabi SAW tak syaratkan mereka masuk Islam. Tapi mereka boleh, mereka bebas. Jadi ini menunjukkan akhlak tinggi kemuliaan pribadi Nabi SAW. Dan ini berlaku pada ulama-ulama dahulu. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala telah diuji dengan macam-macam ujian. Ramai yang hasad dengki terhadapnya sebab Sultan ketika itu sayang dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum itu mereka telah memfitnah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dengan akidah yang terpesong, mempunyai perkara yang melanggar ijma' dan sebagainya, disebutkan antaranya masalah akidah tentang sifat Allah SWT di atas arasnya dan lain-lain lagi. Jadi mereka juga melihat Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala orang yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, dan ramai pengikut Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di negeri Syam, di Dimashq. Tetapi satu perkara yang berlaku adalah sultan yang paling besar sayang dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Jadi satu hari dia datang ke Damsyik, jadi dia panggil Ibn Taymiyyah dahulu, dan mereka berpimpin tangan sampai ke kebun khas apa? Raja, diraja di istana. Orang semua tengok kan. Di situ ada ulama-ulama besar, qadi-qadi besar, fuqaha-fuqaha besar. Mereka apa ni berbual-bual di taman istana. Lepas tu keluar berapa ni berpimpin tangan punya baik sultan dengan Ibn Taymiyyah rahimahutaala. Kemudian raja sultan berkata kepada Ibn Taymiyyah rahimahutaala, ada beberapa orang qadi ni yang yang telah banyak menganiaya aku, telah apa ni telah banyak memfitnah aku, ada yang nak gulingkan aku, dan mereka juga telah banyak apa telah banyak menyakiti engkau wahai Ibn Taymiyyah. Macam mana kau, apa ni pendapatmu tentang mereka? Sebenarnya Ibn Taymiyyah dah faham dah, dia nak apa, Ibn Taymiyyah keluarkan fatwa suruh bunuh orang-orang tersebut, suruh apa, hukum mati je sudah. Jadi Ibn Taymiyyah rahmatullah telah berkata kepada sultan, sesungguhnya apa ni aku telah jadikan semua yang menyakiti aku tu di dalam keadaan apa, halal. Aku telah halalkan semua dosa apa ni kesalahan-kesalahan mereka pada hari ini. Dan engkau wahai sultan, kau ada hak nak bunuh mereka. Tapi kalau engkau bunuh mereka pada hari ini, besok lusa kau tak akan dapat, kau tak akan jumpa qadi-qadi yang seperti mereka. Sebab mereka lah qadi-qadi yang hebat sebenarnya, tapi mereka ada masalah personal dengan apa, dengan Ibn Taymiyyah rahmatullah, dia bertuduh itu dan ini. Jadi sultan kata lagi sekali, tapi mereka dah buat gitu, dah buat gini, engkau pun sama, mereka dah buat gitu, dah sepenjarakan engkau. Jadi sultan ni nak dapat apa, green light untuk apa, untuk pancung sebagian kodi-kodi yang jahat lah. Ibn Taymiyyah tak mahu. Depan itu apa, ada kodi-kodi itu dah cuak dah penggeletar. Kalau Ibn Taymiyyah kata habiskan aja sudah, habis. Lepas itu Ibn Taymiyyah pun keluar, dia ke Mesir tak silap saya, dan dia teruskan mengajar dan sebagainya. Masih ramai orang datang dan seterusnya. Sebagian qadi-qadi para fuqaha menyesal. Apa mereka buat? Mereka datang di Ibn Taymiyyah, mereka minta maaf, minta maaf, minta dihalalkan dan sebagainya. Kecuali segelintir lah yang masih apa ni, masih simpan dendam lagi. Jadi ini satu akhlak yang tunjukkan Ibn Taymiyyah rahimahutaala, benar sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT, khudil afwa wa'mur bil wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah atau perintahlah kepada ambillah kemaafan dan perintahlah kepada ma'ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil dalam suratul A'raf. Jadi ini menunjukkan bahawa seorang itu pertama hendaklah dia kawal marahnya apabila dia mampu membalas, dan ia boleh boleh dilakukan dan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam syarah Syekh Uthaimin rahimahullah taala melihat perenggan yang kedua atau ketiga, kata al-ghais man kazama ghaizan, dalam hadis 47 tadi. Al-ghais maknanya al-ghadab syadid, iaitu kemarahan yang besar. Al-ghais ni lebih daripada setakat ghadab. Dan orang yang marah berarti dia menganggap dirinya mampu melampiaskan kemarahannya. Jadi orang yang marah ni maknanya dia rasa apa? Dia rasa kuat sewaktu dia marah. Tapi kalau depan dia ada 10 orang semua bully dia, dia tak marah. Tapi dia apa? Dia keluarkan air mata ataupun dia apa ni? Yang kita namakan sebagai sedih. Bila orang marah, bila orang sedih? Orang marah bila dia rasa kuat dia boleh balas. Dan orang yang sedih adalah orang yang marah juga tapi dia tak boleh balas. Sebab tu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kerana orang yang tidak boleh melampiaskannya tidak akan marah tetapi bersedih. Maka dari itu Allah disifatkan dengan pemarah, al-ghadib. Tapi dia tidak disifati dengan pemurung, al-huzn atau al-hazin. Kerana orang yang sedih berarti kurang, yang ada kekurangan, dan kemarahan yang pada tempatnya adalah kesempurnaan. Kalau kita faham kenapa Allah sifatkan dirinya sebagai apa ni, memarah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, qubura masajid. Telah keraslah kemarahan Allah terhadap kaum yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Yang dalam hadis Nabi SAW. Jadi itu perbezaan antara marah dan sedih. Maka jika seorang itu tidak marah kerana mencari keridhaan Allah dan bersabar atas apa yang terjadi padanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Iaitu dia akan dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat dan diberi kebebasan untuk memilih bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Tentang hadis kedua, ada seorang berkata kepada Nabi SAW, nasihatilah aku. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Orang itu berkali-kali minta nasihat kepada Nabi, tapi beliau tetap menjawabnya, jangan marah. Tentang hadis ini telah dijelaskan pada pembahasan hadis sebelumnya. Baik, jadi ada tinggal lagi satu hadis Rasulullah SAW, iaitu hadis yang 49. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khathiyah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadith hasanun sahih. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapatkan cubaan pada dirinya atau anaknya maupun hartanya sehingga dia menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa dosa. Jadi suatkan Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Jadi ini adalah dalil bahawa manusia jika bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Sama ada dia terkena musibah pada dirinya, nafsihi, jadi pada badannya. Dan antara hadis yang kita baca adalah apabila Allah uji seseorang hambanya dengan habibatain, dua kekasihnya, itu apa? Dua biji matanya, pandangan jadi dihilangkan. Itu ujian daripada Allah SWT. Kemudian dia bersabar mengharapkan pahala daripada Allah, maka tidak ada balasan yang layak baginya kecuali syurga, kan ada dalam hadis Qudsi itu. Nah, jadi itu pada dirinya ataupun pada anaknya, yakni sakit ataupun kematian, atau pada hartanya, dari kekurangan hartanya, tanam-tanamannya dan sebagainya, maka dia bersabar sehinggalah dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila seorang itu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, di hari kiamat kelak. Sekarang kita tak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan tempat. Kita akan bertemu kepada Allah SWT bila kita telah dibangkitkan dan panggil menghadap Allah SWT satu persatu. Seorang-seorang jumpa Allah SWT. Tak ada yang mengiring. Tak ada imam yang mengiring. Tak ada syekh yang mengiring. Nabi pun tak iring kita. Bapa, ibu pun tak iring. Suami tak iring, isteri tak iring. Kita jumpa Allah SWT seorang-seorang. Dan Allah akan tanya kita, kita kena jawab sendiri. Tak ada orang yang menjadi penterjemah. Tak ada orang yang menjadi penterjemah. Seorang-seorang kena hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ditanya tentang amalan-amalan. Apa yang akan ditanya? Tentang amalan-amalan. Jadi dalam hal ini, jika dia telah diuji di dunia, kemudian dia telah bersabar mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan setiap musibah itu akan dihapuskan daripadanya dosa. Dan telah diterangkan dalam hadis kemarin, akan juga diangkatkan darajat dan pahala untuknya. Jadi setiap kali dia kena musibah, angkat dosa, hapus dosa, apa dosa. Jadi kalaulah dosa itu ada 100, kalau kena 100 musibah kemudian dia meninggal, maka bila dia bertemu dengan Allah SWT kelak, habis dosa, tak ada dosa. Hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khathiyah, sehinggalah dia bertemu Allah dan tidak ada atasnya satu kesalahan pun, tak ada dosa pun. Ini adalah untuk dosa-dosa kecil sebagaimana telah kita sebutkan dahulu. Untuk mengkompromikan hadis-hadis dalam bab ini. Kita ada dosa besar, kita ada dosa kecil. Dosa kecil boleh dihapuskan dengan musibah. Kemudian kita bersabar terhadapnya ataupun kita tidak sabar yang telah kita bahaskan. Adapun dosa besar, ia hanya dihapuskan dengan bertaubat nasuha. Dan syarat-syarat taubat telah kita bahaskan dalam bab taubat. Kena menyesal, kena tinggalkan dan berazam tak buat, tak buat lagi. Nah, jadi apabila hapus, terhapus dosanya, maka ia akan menerima keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada dosa lagi. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahawa tujuan musibah ini sebab Allah SWT sayang pada hamba-Nya. Allah ingin dia keluar daripada bumi ini dalam keadaan bebas suci daripada dosa. Jadi dengan itu kalau kita faham hakikat ini, setiap kali kita kena musibah, kena itu, kena ini dan sebagainya, ini semua adalah kebaikan sebenarnya. Jadi kita bersabar, kita tidak marah-marah dan sebagainya. Dan ini juga dalil bahawa seorang itu hanya mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia suci daripada dosa-dosa. Akan tetapi kalau dia marah, maka dia akan mendapat kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis kemarin, faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukh. Siapa yang redha, maka dia akan dapat keredaan yakni daripada Allah. Siapa yang marah, maka dia dapat kemurkaan daripada Allah SWT. Jadi ini menerangkan kelebihan bersabar dan menahan kemarahan. Ada apa-apa soalan? Tunjukkan kemarahan pada muka dan sebagainya. Bengis, mata naik. Boleh tak boleh? Jawab ya? Boleh, tak salah. Lagi-lagi kalau yang tak boleh kita kawal. Sebab Nabi SAW, ingat tak? Bila dia marah apa jadi? Ketika ditanya oleh lelaki tadi, ini pembahagian yang tidak diharapkan apa? Wajah Allah dan tidak adil pada, kata perawi, maka wajahnya menjadi kasir, merah padam. Ya, Nabi SAW bila marah nampak. Takkan kita tak boleh apa ni? Merah padam muka kita. Jadi bukan masalah dalam apa ni, perubahan pada fizikal kita. Sebab itu antara tanda seseorang tu marah. Nah. Cuma apa yang dilarang di sini? Apa yang keluar daripada kita? Kata-kata yang keluar daripada kita, hak atau batil? Dia dah merapik dah, dia dah merapu lah. Betul tak? Dia balas balik dia. Kena dia tembak balik. Ataupun dia gunakan tangan, tampar sana, tampar sini. Dia tak boleh. Jadi itulah perkara-perkara yang dilarang ketika kita marah. Bukan tak boleh marah. Bahkan marah ada kala apa ni? Mesti marah bila nampak kemungkaran. Dan mesti lakukan sesuatu dengan kata-kata dan perbuatan bila kita memang ahlinya, memang kita patutnya lakukan. Anak buat salah, kata tak boleh marah. La tawdha', nanti anak pun dah hafal hadis. La tawdha', ya ayah, jangan marah. Tiga kali jangan marah. Empat kali boleh. Kalau aku buat salah empat kali boleh, boleh lah marah. Tiga kali tak marah. Jadi boleh marah. Boleh marah. Dan tunjukkan kemarahan tersebut dengan kata-kata. Tinggikan suara. Cuma apa, kita ada marah dan akibat daripada kemarahan tersebut. Jadi kalau akibat dari kemarahan tersebut untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, betul tak? Kesalahan tersebut, itu kita kena lakukan ikut apa? Ikut garis-garis yang ditunjukkan oleh syariat. Berarti kita perlu ada al-fiqh di dalam agama, kefahaman dalam agama. Jadi kita jangan terus ambil yang paling keras sekali. Terus hutan, terus itu, terus itu. Angkat anak tu, taruh apa, kat getah nak campak dia agak dapat tingkat 10. Bukan macam itu. Jadi ambil apa ni, approach ataupun langkah yang dirasa yang paling ringan dahulu, baru kepada yang lebih keras dan sebagainya. Itu asal. Sebab Nabi SAW bukan semua dia buat dengan lembut juga, dan bukan semua dengan keras. Tengok keadaan, tengok orang, tengok kesalahannya dan sebagainya. Dia terus dibunuh. Dah marah sangat, Nabi SAW terus bunuh. Pancuk kepala. Nabi SAW bila buka kota Mekah, sampai ke kota Mekah, Nabi SAW kata, siapa yang sembunyi di rumahnya, fawa amin, maka dia aman. Siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan pun aman, takkan dia apa-apa. Siapa yang sembunyi di Masjidil Haram, maka dia pun aman. Tetapi apabila dia beritahu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kepada Abdullah bin Khattab, kepada fulan-fulan ada di Kaabah, bahkan sedang berpaut dekat kain kelambu Kaabah lagi, maka Nabi SAW kata, tuktuluh, bunuh dia. Dibunuh kat mana? Di Kaabah. Sedang berapa ni? Minta apa ni? Keamanan dengan apa? Di berpaut di kelambu Kaabah. Nabi SAW bunuh di situ juga. Darah tumpah di situ juga. Begis, kasar, keras, tak boleh tahan marah dan sebagainya. Tidak. Sebab ini adalah balasan yang layak bagi orang-orang seperti itu. Cerita dia panjang. Bagi kita kaji, oh dia buat gini, dia buat gini, dia buat gini. Dia telah bunuh orang Islam, dia telah ajarkan apa ni, diperintahkan hamba perempuan dia untuk apa ni, maki hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa ni sampai teruk sangat, maka akhirnya dia apa ni, jadi itu. Kita kena faham apa ni tentang apa ni masalah langkah-langkah selepas apa ni, selepas kemarahan. Ada soalan? Dalam banyak-banyak nak sabar, ini antara yang susah nak sabar sebenarnya. Sebab ada orang secara tabiatnya senang marah. Betul tak? Ada orang secara tabiatnya susah marah. Sebagaimana yang kita sebutkan derajat-derajat manusia tadi. Jadi di sinilah kita perlu mujahadah. Kita tengok bahagian kita yang mana tu. Jangan awak ya cakap, saya ni sebenarnya susah marah. Ataupun saya ni sebenarnya senang marah, tapi kalau saya cepat reda marah, ya dia cakap tentang diri dia sendiri. Entah betul ke tidak? Awak cakap tentang diri, awak tak mestinya betul. Kadang-kadang awak khayalkan bahawa itulah sifat awak. Khayalkan, awak ingatkan itu sifat awak. Orang yang sekeliling kita yang lebih tahu sebenarnya. Jadi kita jangan rasa kita dah bagus. Saya sebenarnya susah nak marah dan sebagainya. Mungkin kita belum diuji dengan sesuatu, betul lah. Jadi dengan itu kita kena apa tu? Kita kena faham keadaan ini. Jadi seseorang yang banyak bercampur dengan manusia, orang itulah yang banyak diuji dalam bab ini. Sebab tu Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum hayrun min alladhina la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Siapa seseorang yang bercampur dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka, lebih baik daripada seorang yang tak bercampur dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Faham? Jadi kita walaupun disuruh jangan marah, jangan apa semuanya, tapi tetap kita tidak dilarang, bahkan kita dituntut juga untuk bercampur dengan manusia. Tetapi mesti sabar terhadap gangguan mereka. Jadi jangan sampai kita ambil ekstrim, tak mau orang marah kita ataupun kita marah orang. Kita duduk di masjid, kita cari tempat selamat. Tak. Benda ni perlu apa ni, kita faham kedudukan. Soalan kemudian di sini dahulu. Semoga apa kita baca dan kita dengar dari ilmu yang bermanfaat dan memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.